نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala guna melanjutkan pembahasan rutin kita dalam kajian kitab yang berjudul Hilya Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Ya, kita semua itu penuntut ilmu. Kita semua itu harus memposisikan diri sebagai penuntut ilmu. Walaupun mungkin porsinya beda, tidak seperti mereka-mereka yang diberikan kelapangan waktu yang lebih oleh Allah di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had, ataukah di perguruan tinggi jamiah. Ya, alhamdulillah. Tapi ingat jemaah sekalian, kita semua adalah penuntut ilmu. Itu yang harus kita camkan. Kita itu penuntut ilmu, harus belajar. Karena kita itu banyak dari perkara agama yang tidak kita ketahui. Karena kita itu, maaf, kita itu semuanya jahil, bodoh kita ini. Maka kita harus belajar dan terus belajar. Guna apa? Bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, bisa lebih menata hatinya kita, bisa lebih menata jiwa dan akhlaknya kita ke arah yang lebih bagus. Maka jamaah sekalian, alhamdulillah pembahasan seperti ini sangat-sangat kita butuhkan. Masuk di pembahasan terakhir dari kitab ini, nawaqidhu hadhil hilya, perusak dari perhiasan-perhiasan yang telah kita pelajari. Bayangkan begitu indahnya apa yang telah terlewatkan bersama kita, berupa adab seorang penuntut ilmu, berupa akhlak seorang penuntut ilmu, berupa wejangan-wejangan gimana seorang penuntut ilmu itu ya agar bisa menjadi penuntut ilmu yang benar, sudah diterangkan panjang lebar oleh Syekh. Nah, kesemua yang indah tersebut bisa jadi tidak bernilai apa-apa, rusak disebabkan perkara-perkara yang beliau akan sebutkan ini. Walaupun yang beliau sebutkan ini itu sama sekali tidak menunjukkan al-hasr, pembatasan, bahwa perusak itu cuma 10 perkara yang akan berlalu bersama kita. Enggak, banyak. cuman dari 10 perkara yang beliau paparkan dalam penutup kitab ini, itulah yang banyak terjadi, itulah banyak yang kita selaku penuntut ilmu kurang memperhatikannya. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, beliau telah membawakan poin yang pertama dari perusak perhiasan adab akhlak seorang penuntut ilmu, apa? Ibsya usir, membongkar rahasia. Nah, ini pak terkadang terluputkan dari kita, menganggap remeh. Hati-hati, itu bahaya. Ya, kata Al Imam Al Hasan Al Basri, ya, kapan seseorang itu menceritakan rahasia temannya, maka cukup itu sudah menunjukkan pengkhianatan dia kepada rekannya. Khianat tuh bentuk pengkhianatan. Kalau ada orang yang sudah percayakan sesuatu kepada kita dari rahasianya, kemudian kita beberkan kepada orang lain, gak boleh, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Bahkan itu di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari salah satu tanda ciri dari orang munafik, wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Ya, itu kalau orang cerita rahasia kepada kita, itu sebagai bentuk kepercayaannya kepada kita, maka dijaga itu jemaah sekalian, jangan dirusak, jangan dirusak. Ya, jangan dikhianati. Ya, sekecil apapun perkara tersebut, selama dia sudah menitipkan rahasia tersebut kepada kita, jaga. Ya, nggak boleh sama sekali dibeberkan kepada siapapun, walaupun dengan bininya kita sendiri. Hah, nggak boleh. Walaupun sama ustadznya kita, nggak boleh, nggak boleh. Itu rahasia orang tuh. Ya. Gak boleh kita beberkan kepada teman dekatnya kita, sahabatnya kita. Antum, kamu jangan ceritakan ke orang ya, ini rahasia. Ya, gak apa-apa sih bocorkan, khusus kepada kamu. Wah, itu kan banyak. Ya, kalau sudah tersebar, terbongkar, itu bukan rahasia lagi namanya. Ya, maka jamaah sekalian, sekali lagi, ya, betul-betul di perhatikan perkara yang satu ini. Pegang tuh rahasianya saudaranya kita. Jangan berbuat khianat. Ya. Jangan berbuat khianat dari apa yang telah saudara kita tersebut titipkan kepada kita. Ya. Jangan dibongkar rahasianya. Ya. Demikian pula selalu dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat tentang perkara yang banyak dan sering terjadi. Apa itu? Kalau sudah cerai, saling bongkar-bongkar rahasia antara pasangan suami istri. Nah, itu bahaya. Itu banyak kejadian. Gak boleh. Walaupun dia mantan suami kita, mantan istri kita, tidak halal bagi seorang muslim dan muslimah untuk membeberkan rahasia dari masing-masing pihak. Subhanallah. Itu yang pertama tuh. Ibsya usir, membongkar rahasia. Ya. Jadi sekali lagi dipegang tuh. Ha. Dipegang. Ya. Kemudian yang kedua, wa naqlul kalami min qaumin ila akharin. Ah, ini juga nih. Sering nukil-nukil ucapan orang untuk dibenturkan kepada orang lain dalam rangka apa? Jihadil ifsad, untuk merusak hubungan. Itu yang bahaya tuh. Ya. Dan itulah orang-orang yang mendapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, yakni namam. Itulah namam tuh. Suka adu domba. Ya. Dengar ucapan sini, dia simpan, dia rekam, kemudian datang lagi duduk di kaum yang lainnya, orang yang lainnya, kemudian dia ceritakan, iya ya, betul, dia ini itu, ngomongin kamu ini itu, dia itu ini, akhirnya rusak hubungan antara A dan B disebabkan C. Ya, maka hati-hati. Kalau tidak bisa berbuat kebaikan untuk kaum muslimin, maka jangan berbuat kerusakan di tengah mereka. Itu dipegang. Kalau kita enggak bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan untuk saudara kita, maka jangan membuat kerusakan di tengah mereka. Jangan membuat keretakan hubungan di antara mereka. Apalagi keretakan di antara orang-orang soleh, orang-orang yang baik, na'udzubillah. Ya, dibenturkan antara satu ustad dengan ustad yang lainnya, dibenturkan antara seorang syekh dengan syekh yang lainnya, itu terjadi jemaah sekalian. Ya, betapa berdosanya orang-orang yang tipunya seperti ini nih. Ya, luar biasa. Kemudian masuk yang ketiga, itu kemarin tuh. Ya, sekedar pengulangan biar nyambung ke poin yang ketiga. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Saif, kata Syekh Bakar Abu Zaid, was-salafu wal-lasana. As-salaf. Ya, kata Syekh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, as-salafu yakni at-tashaddud fi syai' wa adamil lin. La bimaqalihi wala bihalihi bal huwa salafun. Salaf itu artinya apa? Kaku, keras. Ya, keras. Ya, enggak lemah lembut. Ya, enggak lemah lembut. Wal lasinu yakni anna indahu bayanan yubdi bihil batil wa yukhfi bihil haqq. Adapun al-lasana tadi, al-lasana, al-lasinu, apa itu artinya? Banyak ngomong, pandai memutarbalikan fakta. Ya, itu masuk tuh dari perusak-perusak perhiasan seorang penuntut ilmu. Bisa rusak kesemua dari apa yang telah dia pelajari disebabkan akhlak yang buruk ini. Ya, dan diberikan pengertian oleh para ulama bahwa yang diinginkan dengan lasana di sini, pandai ngomong, pandai menyembunyikan kebatilan, ya, untuk meruntuhkan dan menyamarkan kebenaran, itu enggak masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang apa, kuatus saut, keras suaranya, ya, gak masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena orang yang keras suaranya, besar suaranya, itu termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang dimaksudkan demikian tuh. Ya. Jadi as-salaf dengan al-lasana itu sekali lagi maknanya apa? At-tatawul bil-lisan ala banil insan. Banyak ngomong, pandai memutarbalikkan fakta. Adapun kalau suaranya keras, itu enggak masuk dari bagian tersebut. Makanya ditandih dan diberikan pengertian oleh Syekh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Ya, makanya ketika diturunkan surat Al-Hujurat, jemaah sekalian, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian, jangan kalian meninggikan suara kalian, ya, di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong jangan keras, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan meninggikan nada suara kalian sebagaimana ketika kalian ngomong di sesama kalian, jangan, itu Nabi. karena dikhawatirkan perbuatan kalian tersebut akan merusak amalan-amalan yang telah kalian lakukan tanpa kalian sadari. Mendengarkan ayat ini turun, ya, seorang sahabat yang mulia, Thabit ibnu Qais, yang merupakan salah seorang pujangga di kalangan sahabat, salah seorang yang jago khutbah di kalangan para sahabat, ya, siapa namanya? Thabit ibnu Qais radhiyallahu ta'ala. Ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini, dan memang tipe Thabit ibnu Qais radhiyallahu ta'ala anha ini apa? Jahwariyus saut. Memang Allah berikan dia suara yang lantang, yang keras. Ya. Ketika ayat ini turun, enggak mau keluar rumah. Nangis terus. Subhanallah. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, panutan kita. Nangis, malu untuk keluar dari rumahnya. Ya. Subhanallah. Dia menyangka ayat ini turun dari langit ditujukan kepada dia yang memiliki suara yang keras lantang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencari beliau, mana nih Thabit ibn Qais, kok enggak nampak? Ya. Maka diutuslah seorang lelaki untuk bertemu dengan Thabit ibn Qais radhiyallahu ta'ala. Maka beliau pun mengatakan, innallah anzala hadhil ayah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inni khiftu ayah bata amali, dan aku khawatir termasuk orang yang gugur hancur amalannya. Subhanallah. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun, rusak, gugur amalan kalian dalam keadaan kalian enggak menyadarinya, enggak merasakannya. Disebabkan apa? Suara yang keras lantang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka lihat tuh jemaah sekalian bagaimana rasa takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi pun, ya, menitipkan lelaki tersebut untuk menyampaikan, innahu yahya sa'idan wa yuqtal syahidan wa yadkhulul jannata, sungguh Thabit ibnu Qais itu akan hidup dalam keadaan bahagia, kalaupun dia nanti wafat, dia akan wafat dalam keadaan terbunuh sebagai seorang syahid. Subhanallah. Dan dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, betul-betul setelah sabda Nabi itu memang, ya, Thabit ibn Qais hidup dalam keadaan bahagia, dan beliau pun wafat dalam keadaan terbunuh dalam perang Yamamah, ya, dan akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jemaah sekalian, sekali lagi, yang tercelah itu kalau banyak ngomong, kalau pandai memutarbalikkan fakta, menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Jago dia, yang batil itu diramu sedemikian rupa agar menjadi nampak sebagai kebenaran, yang benar dirakit sedemikian rupa biar dinilai sama orang sebagai sebuah kebatilan. Subhanallah. Ya, adapun suara yang lantang, ya, itu enggak masuk dalam kategori pelarangan tersebut, ya, karena beda-beda. Jangan samakan orang Jawa dengan orang Ambon, orang Sulawesi, ya, orang Sumatera. Ya, saya punya teman, maaf ini cerita dulu, teman di pondok, orang Ambon, ya, keras suaranya, ditegur, antum kalau ngomong pelan-pelan. Spontan dikatakan, beta suseng bisa lagi, ini suseng paling paling lembut sudah ini. Kata teman orang Ambon ini ketika ditegur, karena orang kaget, ini kok ngomong seperti orang marah ini. Ya, disuruh baca hadis, diterangkan sama dia. keras suaranya. Orang semuanya balik, kok kayak marah-marah ini. Teman yang satunya tegur, ini kejadian nyata ini. Teman kata, jangan terlalu keras suara antum. Katanya, bisa beta su sing bisa lai. Ini sudah yang paling lembut katanya ini. Saya nggak bisa lagi mengecilkan suara. Ini sudah yang paling, ya mau diapain? Gak boleh dong, karena keras suara kemudian kita hukumi orang sebagai orang yang kasar. Enggak, karena itu sudah apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya diperhatikan tuh. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, "Fallasanatu ma'naha at-tatawul bil lisan 'ala bani insan wa laysa ma'nahu rafi'as saut." Maka al-lasana tersebut maknanya apa? Banyak ngomong, banyak ngomong, banyak cakap, dan bukan maknanya suara yang keras dan lantang. Ya. Beda-beda tuh. Ya kan? Apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tipikalnya kalau ngomong memang lembut, lembut. Ya, beda-beda. Ya, beda. Yang keempat, wa kathratul mizah. Banyak bergurau dan bercanda. Makanya Syekh coba perhatikan nih, pakai kata kathrah, banyak. Ya, bukan mengatakan poin keempat al-mizah, tidak, tapi apa? Kathratul mizah. Kenapa? Karena al-mizah, candaan, gurauan itu sah dan diperbolehkan dalam syariat selama memperhatikan adab-adabnya. Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Walaupun mungkin sudah pernah kita sebutkan. Ya, kata para ulama al-mizah ya fil kalam kal mihl fit ta'am. Candaan, gurauan dalam sebuah percakapan itu bagaikan garam di sebuah makanan. Paham jemaah sekalian? Ya. In akfarta minhu fasadat ta'am wa illam taj'al fil milah lam yustaha at-ta'am. Kalau kamu memperbanyak garam dalam makanan kamu itu, sayurannya kita ataukah makanan-makanan yang membutuhkan garam, kalau kita perbanyak dari yang dibutuhkan, maka akan rusak makanan tersebut. Ya. Kalau juga makanan, menu yang seharusnya ada garamnya, kita tidak diberikan, tidak kita berikan garam, katanya apa? Lam yustaha at-ta'am. Enggak ada orang selera untuk memakannya. Kenapa? Hambar. Ya. Hambar. Ya, makanya penting menyisipkan, menyelipkan candaan, gurauan dalam sebuah pembicaraan itu penting. Biar enggak tegang-tegang amat. Ya, jemaah sekalian. Cobaan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak. Ya. Maka enggak ada salahnya ketika kita ngobrol bersama saudaranya kita, ya, kita sisipkan dengan apa? Guyonan, selama tidak mengandung kedustaan di dalamnya. Ya, biar fresh tuh percakapan tuh. Ya. Enggak tegang-tegang amat. Ya. Fa kathratul mizah tudhibul haibah wa tunzilul martabata talibil ilm. Maka banyak candaan, banyak bergurau, bergurau yang berlebihan itu akan menghilangkan kehormatan, harga diri dan kedudukan seorang penuntut ilmu. Ya. Subhanallah. Jadi betul-betul terukur tuh jemaah sekalian. Ya. Jadi di antara adab bercanda itu kita juga lihat tipikal orang yang ngomong sama kita. Ada orang tuh jemaah sekalian gak senang untuk dicandai. Maka orang seperti itu jangan ya, dicandai jangan. Kalau bawaannya serius terus, maka layani dia, ngomong sama dia dengan penuh keseriusan. Ya, jangan coba-coba bercanda. Karena orang kalau gak dibiasa bercanda dalam obrolannya, bawaannya serius, itu bakalan marah dia nantinya. Ya, makanya harus betul-betul ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, Intinya apa? Al-mizah, candaan, gurauan itu diperbolehkan dalam syariat selama memperhatikan adab-adabnya. Ini nih, adab-adabnya nih. Insyaallah akan kita sebutkan. Yang pertama kata para ulama, alla yatadamman al-mizah dzikrallah wala ayatihi wala sunnata rasulihi wala sya'airal Islam. Dalam candaan tersebut tidak ada unsur menyebut nama Allah. Jangan main-main. Ya. Itu bukan untuk kita jadikan bahan candaan tuh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa? Syiar-syiar Islam. Itu bukan bahan candaan. Tidak diperbolehkan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan ya ayatnya berkenaan tentang seorang munafik yang dia itu ketika mengolok-ngolok para sahabat mengatakan sahabat ini penakut, ya saya nggak pernah melihat orang yang lebih penakut dibandingkan kalian ini kalau bertemu musuh yang paling banyak makan ya rakus, na'udzubillah. Ya, maka kata Allah Rabbul Alamin, wala in sa'altahum, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami itu cuman bercanda saja, kami enggak serius, kami cuman main-main saja. Ya, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengeluarkan statement candaan yang tidak pada tempatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu mereka itu yang bercanda tidak pada tempatnya, apakah kepada Allah kemudian kepada ayat-ayatnya dan kepada rasulnya kalian bersenda gurau bercanda, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, sudah enggak usah lagi cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Na'udzubillah. Ya, maka hati-hati. Orang-orang yang bercanda kemudian memakai label-label Islam, ayat-ayat Allah, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari adab al-mizah bercanda tersebut, ayyakunal mizahu sidqan la kadhiba fihi. Apa yang dijadikan sebagai bahan candaan tersebut, apa yang diungkapkan dari candaan tersebut betul-betul jujur, tidak ada unsur kedustaan di dalamnya. Perhatikan tuh, ya. Yang lebih parah lagi, kalau memang dengan sengaja dia ingin membawa orang tersebut tertawa, lawan bicaranya tertawa, ataukah orang yang menontonnya tertawa dalam keadaan berdusta. Subhanallah. Ya, maka semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada orang-orang yang demikian tipenya ini. Ya. Subhanallah. Intinya tujuannya gimana penonton itu bisa tertawa, enggak peduli. Mau dusta kek, enggak peduli. Ya. Subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lilladzi yuhaddithu fayakzib liyudhika bihil qawm wailun lahu wailun lahu." Celaka, merugi orang yang ngomong kemudian dia berdusta hanya dalam rangka untuk membuat manusia tertawa. Celaka dia, merugi dia. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yatadhamman al-mizah adhan bi ahadin minan nas. Dalam candaannya kita itu tidak boleh ada unsur menyakiti seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Ya. Itu saudara kita, kehormatannya mulia di sisi Allah. Jangan sakitin mereka untuk kita pakai sebagai bahan olok-olokan, candaan dan gurauan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan Ka'bah sekalipun. Jaga tuh. Jaga, ya. Jangan sampai obrolannya kita itu kemudian menyakiti, merobek hati saudaranya kita. Ya mungkin kita tertawa aja, ya mungkin kita anggap biasa, tapi tidak demikian dengan saudaranya kita. Ya apa jadinya kalau dia berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah akan perbuatan dan sikap yang telah didapatkan dari kita. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Contohnya apa coba sekalian? Contohnya apa? Sembunyikan sendalnya. Sembunyikan sendalnya di masjid. Sengaja memang. Ya. Sengaja. Ya. Sudah setengah mati dia cari sendalnya, baru kita keluar ketawa. Ini nih. Ah, itu kan enggak biasa tuh. Atau apa lagi? Apa yang terkenal dengan apa sekarang, cawir? Apa itu? Yang membuat kaget orang tuh. Prank. Ya. Itu dosa tuh. Jangan anggap main-main tuh. Ya, enggak boleh. Ya. Membuat kaget kaum muslimin. Ya kalau dia punya penyakit jantung gimana tuh? Hah? Mati. Kamu yang tanggung dosanya. Ya. Maka hati-hati. Enggak boleh. Ya. Memasukkan rasa takut, ya gangguan kepada kaum muslimin itu enggak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, alla yakuna al-mizahu ma'a man huwa akbar minka au ma'a man la yahtamil al-mizah wa la yataqabbalahu. Ya. Katanya wala ma'a imra'atin min ghairi maharimik. Tidak diperbolehkan candaan tersebut kepada orang yang lebih tua dari kamu. Wah, ini bahaya ini. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ataukah orang yang enggak bisa diajak bercanda? Ya, jangan. Kalau memang orangnya bawaannya serius, jangan dicandain, jangan. Ya. Atau pula jangan bercanda dengan wanita yang bukan mahram kamu. Itu hati-hati. Ya. Awalnya canda-candaan, akhirnya chatting-chattingan. Ya, maka ditutup rapat-rapat tuh. Ya. Tutup rapat-rapat. Pintu-pintu syaitan. Ya, subhanallah. Kemudian yang kelima, Allah tukfir minal mizah bihaitu yaglib alaik. Jangan perbanyak candaan yang kemudian menjadikan kamu itu sudah identik dengannya. Identik dengan candaan. Ya. Kalau mungkin sekarang apa namanya? Pelawak. Ya karena sudah seringnya ya candaan tersebut sudah menjadi identitas dia. Ya. Wa yusbihu sifatan mumayyizatan lak. Karena kamu yang seringnya banyak candaan tersebut, kemudian sifat dan karakter tersebut menempel pada diri kamu. Menempel. Ya. Makanya kapan dia serius, orang lain enggak pernah anggapan serius. Itu bahaya tuh. Ya. Karena orang akan menganggap ini ucapannya penuh dengan apa? Candaan. Itu bahaya. Ya. Maka itu diantara rentetan dari apa? Adab-adab al-mizah. Bercanda, bergurau, sekali lagi diperbolehkan. Ya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah di suatu hari, jemaah sekalian, dalam sebuah kesempatan kedatangan seorang lelaki yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta hewan tunggangan, ya. Dibawakan, diantarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana hamiluka ala waladin naqah. Sungguh saya akan membonceng kamu, membawa kamu di atas anak unta. Anak unta. Ya, kok bisa anak unta? Ya enggak kuat lah. Ya, enggak kuat. Kok bisa anak unta kita tunggangi? Ya. Karena unta kan kecil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahal talidul ibl illa nuq." Ya. Bukankah unta yang besar itu ya tetap juga anak dari ya anak dari induknya ya kan? Tetap aja walaupun udah gede untanya tersebut tetap aja dia itu apa anak dari unta ya kan. Dusta enggak Nabi? Enggak dusta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan uraian dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki tersebut pun tersenyum ketawa. Ya, ini menunjukkan apa? Mizah, candaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu haqq. Akan tetapi candaannya beliau itu berisi kebenaran. Ya, bukan candaan omong kosong, bukan candaan yang berisikan kedustaan. Subhanallah. Ya. Banyak lagi ya dari apa yang dinukilkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dikit. Wadukhul fi hadis bainal itsnain. Ya, ini juga penting nih. Masuk gabung ya ketika ada dua orang sedang ngobrol. Itu penting tuh jemaah sekalian diperhatikan. Ya. Itu termasuk perkara penting. Kalau ada dua orang yang sedang ngobrol, apalagi kita lihat serius, maka enggak usah gabung sama dia. Paham jemaah sekalian? Karena bisa jadi apa yang diomongkan tersebut berisikan rahasia. Coba kalau lagi serius ngomong tentang rahasianya, ya, padahal juga dia jarang ketemu kecuali di momentum tersebut pas banget nih. Ataukah janjian, udah ya, setelah salat zuhur kita ketemu ya. Udah asik ngomong, apalagi dia lihat orang enggak ada asik ngomong, tahu-taunya kita tanpa rasa malu ikut nebeng di situ. Jangan, tanya. Kalau memang harus mengharuskan, tanya, boleh enggak saya gabung ya. Kalau enggak diperintahkan ataukah tidak dipersilahkan, jangan baperan, anggap biasa aja. Kok jelek ya akhlaknya ya, bukan. Justru kita yang nggak tahu, ya nggak tahu, ya itu haknya saudara kita, jangan masuk, ya. Makanya kalau lihat ada dua orang serius, udah lebih bagus kita pergi, ya. Kalau memang harus bertemu salah satu di antara keduanya, ngomong, afwan, maaf, boleh nggak saya gabung? Kalau teman kita bilang, oh maaf, saya ngomong dulu ya berdua, udah tungguin aja, agak menjauh, paham jemaah sekalian? Coba bayangkan. Kalau mereka waktunya terbatas, ngomongannya rahasia, kemudian kita datang situ nimbrung, ngomongnya ngelantur sana sini, akhirnya mereka enggak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Betul enggak? Ya. Padahal itu momentum yang sangat baik untuk mereka bertemu, menyelesaikan permasalahan yang ingin mereka bicarakan. Akhirnya apa? Dongkol tuh. Duh, ya Allah, kapan dia pergi nih? Jadi tahu diri. Itu adab tuh. Ya, masuk dalam kategori ini enggak boleh gabung ketika ada dua orang yang ngomong ya, dua orang secara rahasia terlebih khusus ya. Kalau ada, oh ya enggak apa-apa, sini aja enggak apa-apa. Udah itu enggak ada masalah tuh. Ya, masuk dalam kategori ini apa? Ketika orang duduk ya. Sedang duduk nih. Kita malah masuk di tengahnya. Itu enggak diperbolehkan tuh. Ya. Baik dalam keadaan sholat, menunggu sholat ya, ataukah dalam situasi sesuatu yang lainnya ya, tidak diperbolehkan ya. Subhanallah. Jadi ini hendaknya diperhatikan ya, karena ini termasuk perkara-perkara yang kata para ulama, khawarimul muru'ah, yang akan menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu dijaga tuh. Ya. Ilahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.